Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول نبينا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوان والأخوات رحمني ورحمكم الله. Pertama, tak lupa kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita di dalam sebuah majlis yang mulia, yaitu majlis al-ilm. Kemudian kita memohon kepada Allah melimpahkan selawat dan salamnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian nanti. Ma'asyiral muslimin hadirin yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa tema pembahasan kita pada hari ini adalah perkara yang sangat penting yang sepatutnya untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah yang telah membina rumah tangga. Dan semestinya lagi bahwa pengetahuan tentang perkara ini sudah dimiliki semenjak sebelum dia menikah, dengan harapan bahwa setelah dia menikah dia tidak lagi kebingungan, terombang-ambing, atau disertai dengan keraguan di dalam membina rumah tangganya atau secara khusus mendidik anak-anaknya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa di dalam prinsip Ahlus Sunnah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bahwasanya ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Oleh karenanya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ilmu ini adalah ilmu yang semestinya kita telah mempelajarinya sebelum kita menikah. Bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dengan kita menikah dan berkeluarga, ini adalah amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Apalagi tatkala kita dikaruniakan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah untuk memiliki putra dan putri. Akan kita apakan putra dan putri kita? Kita harus mengingat bahwa sesungguhnya tanggung jawab pendidikan yang paling terbesar adalah pada diri orang tua. Dan merupakan salah kaprah tatkala kita memandang bahwa pendidikan itu bisa kita serahkan apalagi sepenuhnya hanya kepada guru. Mereka pada hakikatnya adalah pembantu yang meringankan kita untuk mendidik anak-anak kita. Tapi jangan lupa bahwa amanah yang sesungguhnya, tanggung jawab yang sesungguhnya diletakkan pada pundak seorang bapak dan kemudian seorang ibu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'tunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka itu ada malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Perhatikan kepada firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Keluarga di sini adalah istri dan anak-anak kita. Berarti orang tua sangat bertanggung jawab, terutama bapak sangat bertanggung jawab kepada keluarganya. Ya. Bagaimana dia menjaga istrinya, bagaimana dia menjaga anak-anaknya dari api neraka, dari siksa Allah tabaraka wa ta'ala. Urusan bapak itu bukan hanya sekedar dia keluar di pagi hari dari rumahnya, kemudian cari makan, ya, cari rezeki, cari nafkah, setelah itu selesai urusannya. Dia pulang ke rumah, dia membersihkan dirinya, kemudian mengambil tempat peristirahatannya. Karena merasa bahwa tanggung jawabnya sudah selesai. Dia sudah mencari nafkah, sudah mencari uang. Masalah pendidikan istri dan anaknya ada yang ngurusi. Tidak seperti itu. Urusannya bukan hanya sekedar mencari rezeki dan mencari uang. Urusannya adalah bagaimana dia menjaga keluarganya, menjaga istrinya, menjaga anak-anaknya dari api neraka, daripada siksa Allah tabaraka wa ta'ala. Engkau ayyuhal ab, wahai seorang bapak, engkau akan ditanya oleh Allah, apa yang telah engkau lakukan pada istrimu, apa yang telah engkau perbuat pada anak-anakmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadis yang muttafaqun alaih, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma secara marfu', beliau menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya itu. Farrajulu ra'in fi ahli baiti. Maka seorang lelaki adalah pemimpin di keluarga rumahnya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya itu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Sedangkan seorang wanita, seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya. Artinya terhadap anak-anaknya. Wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya itu. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita menginjak jenjang pernikahan, ini harus kita sadari. bahwa di hadapan kita ada tanggung jawab besar. Bagaimana kita akan membawa istri dan anak-anak kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Urusannya bukan sekedar mencari nafkah saja. Bukan hanya sekedar memberikan fasilitas saja. Tetapi urusan seorang bapak adalah menjaga keluarganya dari api neraka. Bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini akan kita lebih khususkan kepada pembahasan yang spesifik terkait dengan masalah anak. Masalah anak adalah masalah yang membutuhkan ilmu, membutuhkan tanggung jawab besar, dan membutuhkan kesabaran yang besar. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memegang dan mengendalikan segala urusan manusia. Kita hanya berupaya dan berusaha. Termasuk diantaranya adalah dalam perkara anak. Artinya, baik dan buruknya anak kita tidak sepenuhnya adalah perbuatan kita. Kuasa kita. Sebab di sana ada Allah Azza wa Jal yang maha kuasa untuk mengatur semua manusia. Al-Hadi huwallah. Yang memberi petunjuk itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, mungkin semua kita tahu bahwa di antara para nabi sekalipun ada yang memiliki anak seorang kafir dan dia tidak bisa menyelamatkan anaknya dari api neraka. Ya, siapa dia? Nabi Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam. Ya. Bapaknya adalah seorang nabi, seorang rasul. Bahkan rasul yang pertama Nuh alaihi salam, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan anaknya, menyelamatkan anaknya dari murka Allah, dari siksa Allah, sehingga Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an bagaimana perbincangan di antara keduanya, di mana Nabi Nuh alaihi salam sangat mengharapkan bahwa anaknya ini mengikuti ajaran beliau, taat kepada Allah dan beriman kepada beliau. Tetapi anaknya durhaka dan anaknya kafir kepada Allah. Tatkala banjir yang diutus dan dikirimkan oleh Allah menimpa bumi ini, Nabi Nuh alaihi salam masih berharap jika anaknya ini mau taat kepadanya dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengajak anaknya sebagaimana Allah kisahkan di dalam surah Hud ayat yang ke-42, ya bunayyarkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku, silakan engkau berlayar bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir itu. Betapa sangat antusiasnya Nabi Nuh alaihi salam mengajak anaknya untuk beriman kepadanya, selamat daripada siksa Allah. Jangan bersama orang-orang yang kafir. Tapi apa nyatanya? Ya. Nabi Nuh tidak bisa berbuat apa-apa karena yang kuasa untuk memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menyatakan, menceritakan tentang jawaban anak dari Nabi Nuh alaihi salam, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anaknya membantah dan anaknya mengatakan, aku akan berlindung ke puncak gunung yang akan menyelamatkan aku daripada air. Tetap dia tidak mau beriman kepada bapaknya, kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh mengatakan, la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada seorang pun yang bisa melindungi pada hari ini dari murka Allah. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin, sehingga keduanya dihalangi oleh ombak yang besar dan anaknya termasuk dari orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah. Tapi Nabi Nuh alaihi salam merasa sangat kasihan kepada anaknya, walaupun bagaimana dia adalah anaknya, sehingga Nabi Nuh mengatakan kepada Allah, Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Wahai Rabbku, sungguhnya anakku ini masih termasuk dari keluargaku, dan sungguhnya janjimu adalah benar, dan engkau adalah zat yang maha bijaksana. Tetapi Allah menegur, meluruskan Nabi Nuh alaihi salam. Allah menyatakan, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, dia itu bukan dari keluargamu. Innahu wa amalun ghairu salih. Anakmu itu adalah anak yang tidak baik. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau minta kepadaku sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku peringatkan engkau agar engkau tidak termasuk dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ya. Kemudian Nabi Nuh menyatakan, Rabbi, inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi 'ilm. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu bahwa aku meminta kepadamu apa yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni aku, tidak menyayangi aku, maka aku termasuk daripada orang-orang yang merugi. Ya. Demikianlah bahwa hidayah itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Seorang bapak tidak akan bisa memberi hidayah kepada anaknya seperti apapun usahanya. Ini hal pertama yang harus kita ingat. Ya. Dan marilah kita lihat sebaliknya, bagaimana seorang anak juga tidak bisa berbuat apa-apa kepada bapaknya. Kalau Allah tidak memberikan hidayah ke dalam hati bapaknya tersebut. Di sana ada seorang nabi yang bapaknya kafir. Siapa dia? Hah? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim, anaknya subhanallah imamut tauhid. Ya. Abul anbiya, bapak para nabi. Karena dari keturunan beliau datang para nabi yang berikutnya, yang setelahnya. Tetapi bapaknya seorang kafir. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Ibrahim AS mengajak bapaknya untuk beriman kepada Allah. Di dalam surah Maryam, ayat yang ke-42 sampai ke-45, Allah menyatakan, ya abati. Allah kisahkan tentang ucapan Nabi Ibrahim AS, ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa engkau masih mengibadahi sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan kemanfaatan apa-apa kepadamu? Ya abati, inni qad ja'ani minal 'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, sungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku. Aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya abati, la ta'budi syaitan. Wahai bapakku, jangan kau ibadahi syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sungguhnya syaitan itu adalah yang durhaka kepada Allah yang maha pengasih. Ya abati, inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Kata Nabi Ibrahim, wahai bapakku, sungguhnya aku khawatir engkau akan terkena oleh siksa dari Allah yang maha pengasih sehingga engkau menjadi pengikut syaitan. Ya. Betapa sayangnya Nabi Ibrahim alaihi salam kepada bapaknya. Dia mengajak bapaknya dengan kalimat-kalimat yang indah. Dimulai dengan adab dan sopan santun. Beliau menyatakan, ya abati, wahai bapakku. Dengan harapan bahwa panggilan ini bisa menggugah hati bapaknya. Karena seruan ini datang dari seorang anak yang sangat sayang kepada orang tuanya. Tetapi tatkala Allah Azza wa Jal tidak memberikan hidayah kepada bapak Nabi Ibrahim alaihissalam, apa jawaban bapaknya? Ya. Allah kisahkan di dalam ayat yang berikutnya, bapaknya mengatakan, Araghibun anta ya Ibrahim, Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau sudah mulai benci kepada sesembahan-sesembahanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti, aku akan lempar engkau. Dan engkau silakan tinggalkan aku. Ya. Demikian jawaban bapaknya yang tidak mau beriman kepada Allah. Al-hidayah biyadillah. Ya. Hukum asalnya bahwa seorang bapak tidak bisa menyelamatkan anaknya tanpa hidayah Allah. Sebagaimana seorang anak tidak bisa menyelamatkan bapaknya tanpa hidayah Allah. Naam. Sebagaimana kita juga bisa melihat dalam kisah Nabi kita yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah menganggap Abu Thalib sebagai orang tuanya. Dan Abu Thalib menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Abu Thalib adalah pamannya. Dan semua kita tahu betapa besarnya kasih sayang, pemeliharaan, perlindungan yang telah diberikan oleh Abu Thalib kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua juga tahu bagaimana besarnya sayang dan cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya ini. Tapi apa yang terjadi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai detik-detik terakhir sebelum wafatnya Abu Thalib masih mengharapkan keislamannya. Tapi bagaimana dengan pamannya? Hanya dengan satu kalimat saja yang diucapkan oleh Abu Jahal dan temannya, dia tidak mau memeluk Islam. Yaitu kalimat atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah engkau akan benci kepada agama Abdul Muthalib? Bapaknya Abu Thalib, yaitu kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dia tidak mau mengatakan la ilaha illallah dan dia meninggal di atas kafirannya. Ya. Maka al hidayah wa taufik biyadillahi tabaraka wa taala. Ya. Yang namanya petunjuk dan bimbingan dari Allah berada di tangan Allah. Kalau kita sudah tahu perkara ini terkait dengan hubungan anak dengan orang tua, orang tua dengan anak, ada satu pelajaran penting yang harus kita mulai dalam kita meluruskan keagamaan kita. Apakah sebagai status bapak atau sebagai status anak? Dan kita lebih tekankan dalam hal ini terkait dengan pembahasan kita, yaitu sebagai status bapak yang merupakan orang tua yang dia bertanggung jawab di hadapan Allah kepada anaknya. Apa pelajaran yang bisa diambil dari semua yang telah kita sebutkan? Yaitu, hendaklah orang tua itu selalu banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk kebaikan anaknya. Ya. Jangan kita hanya sekedar mengandalkan dan bersandar kepada kemampuan dan usaha kita sendiri. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan ada yang terjadi dari anak kita. Maka anak kita tidak akan baik. Kita tidak akan pernah meraih anak yang saleh tanpa petunjuk dan hidayah dari Allah. Banyaklah berdoa, mintalah sama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita diajari di dalam Al-Qur'an sebuah doa yang diucapkan oleh Ibadur Rahman. Doa yang ma'ruf di kalangan kita, yang sering kita dengar, yaitu apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Kita diajari doa yang penting ini, yaitu Rabbana hablana min azwajina, wahai Rabb kami, Berilah kepada kami dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk jiwa kami. Jangan kau jadikan istri kami, jangan kau jadikan anak-anak kami. Atau yang lebih lengkap, jangan kau jadikan pasangan-pasangan kami. Apakah itu suami atau istri? Demikian pula anak-anak keturunan kami sebagai pembawa petaka kepada kami. Engkau jadikan mereka ya Allah sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk jiwa kami, sehingga istri dan anak itu menjadi kesenangan hidup, kebahagiaan hidup, bukan hanya di dunia saja, bahkan di akhirat nanti juga. Ini yang kita minta sama Allah. Kemudian Allah sebutkan dasarnya untuk menjadikan pasangan-pasangan kita dan anak-anak keturunan kita sebagai penyejuk jiwa kita. Kata Allah yang mengajari kita untuk mengatakan, waja'alna lilmuttaqina imama, dan jadikan kami sebagai pemuka bagi orang-orang yang bertakwa. Kami selalu berada di barisan terdepan di dalam bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya bahwa kita bisa menjadikan pasangan-pasangan kita, suami ataupun istri, demikian pula anak-anak keturunan kita sebagai penyejuk jiwa kita, jikalau seandainya mereka bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hendaknya kita memperbanyak doa ini di tempat-tempat yang mustajab, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Demikian pula ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah mengkisahkan di dalam Al-Qur'an bagaimana seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria, yang meminta kepada Allah untuk diberi keturunan yang baik, padahal beliau adalah seorang nabi. Tidak ada jaminan. Walaupun bapaknya seorang nabi, bapaknya seorang rasul, bahwa dia pasti bisa mendidik anaknya menjadi anak yang saleh, tidak ada jaminan. Apalagi kalau hanya sekedar bapaknya ulama, atau tingkatan Indonesia ini bapaknya ustaz misalnya. Ya, tidak ada jaminan kalau anaknya akan lebih baik, anaknya menjadi anak yang saleh, tidak ada jaminan. Apalagi yang selain mereka. Makanya Allah kisahkan ini, bagaimana Nabi Zakaria alaihi salam menyandarkan urusan keturunannya kepada Allah, sehingga dia minta sama Allah tabaraka wa ta'ala agar diberikan anak keturunan yang saleh, anak keturunan yang baik. Ya. Allah sebutkan kisahnya di dalam surah Maryam ayat yang kelima dan keenam. Ya. Allah menyatakan tentang Nabi Zakaria alaihi salam, fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya, maka berikanlah kepadaku seorang anak keturunan yang dia mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yaqub, dan jadikanlah dia wahai Rabbku seorang yang diridhai, yakni yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah kisahkan tentang doa beliau dalam surah Ali Imran ayat yang ke-38, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, wahai Rabbku berikanlah kepadaku seorang keturunan yang baik, karena sungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Demikian pula Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah ayat 128, bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam berdoa kepada Allah semoga keturunan mereka menjadi keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang muslim, keturunan-keturunan yang mentauhidkan Allah, yang mengibadahi Allah. Ya. Dikisahkan oleh Allah ucapan keduanya, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak, wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang yang mempasrahkan diri kepadamu, demikian pula dari anak-anak keturunan kami, jadikanlah mereka suatu umat yang mempasrahkan diri kepadamu. Dan yang paling terbesar doa yang harus kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa anak keturunan kita dijaga oleh Allah dari perbuatan syirik. Jangan sampai dia mengganti keimanannya. Jangan sampai dia menjadi seorang yang kafir. Kita tidak bisa menyatakan, oh tidak mungkin. Tidak mungkin anak saya akan kafir. Orang saya menyekolahkan dia di pondok pesantren yang Islami, yang Sunni, yang Salafi. Mana mungkin dia akan murtad keluar dari Islam? Jangan kita takabur. Jangan kita mendahului Allah. Semuanya mungkin terjadi. Kenapa? Karena hati manusia itu baina asbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Ya. Hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah. Allah membolak-balikkannya sekehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Kamu jangan salah sangka. Allah memiliki kehendak yang kamu tidak bisa menebaknya. Ya. Bisa saja anakmu yang sudah kamu sekolahkan di pondok pesantren, ya, di tempat yang bersih, yang dididik di dalamnya kitabullah, dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Allah berkehendak, dengan sekejap anakmu bisa merubah agamanya dan menjual keimanannya. Oleh karena itu, doa yang sangat penting kita panjatkan kepada Allah untuk keturunan kita, jangan sampai dia menjual agamanya. Jangan sampai dia menukar keimanannya. Jangan sampai dia jatuh ke dalam perbuatan syirik atau kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau dia sampai terjatuh ke dalam perkara ini, dia tidak akan selamat dunianya dan akhiratnya. Ya. Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu dari sisi kemanusiaan, sebagai seorang manusia, beliau bisa dikatakan mencapai titik sempurna. Bagaimana tidak? Beliau adalah bapak para nabi, Imam Tauhid. Ya. Merupakan Khalil. Khalilullah Azza wa Jalla atau Khalilur Rahman. Ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa permintaan beliau kepada Allah Azza wa Jalla? Yang ini hendaknya kita jadikan pelajaran penting. Ya. Orang yang sekelas dan selevel beliau saja doanya adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-35. Allah mengkisahkan tentang ucapan beliau, beliau meminta kepada Allah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Kalau urusannya hanya sekedar menyatakan mana mungkin, Nabi Ibrahim ini orang yang paling pantas untuk menyatakan mana mungkin anak keturunanku akan menyembah berhala, sementara aku adalah bapak para nabi. Ya. Imam Tauhid, kekasih Allah. Tapi tidak demikian dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Karena beliau menyadari bahwa semuanya berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Permintaan beliau yang beliau panjatkan kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari mengibadahi berhala-berhala. Nah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Hadirin yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ya, dikisahkan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad, dan ini adalah hadis yang sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memasukkan Fatimah, kemudian suaminya Ali bin Abi Thalib, dan kedua anaknya Al-Hasan dan Al-Husain ke dalam sebuah pakaian. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyelimuti mereka dengan kain tersebut. Ya. Lalu beliau mengangkat tangannya yang kanan ke atas langit dan beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta Allahumma ahla baiti adhib anhumur rijs wa tahhirhum tathira, dan beliau mengatakan ini 3 kali. Ya Allah, ini adalah keluargaku. Ya. Beliau minta adhib anhumur rijs, jauhkan daripada mereka segala kekotoran, segala perbuatan dosa. Wa tahhirhum tathira, dan sucikan mereka dengan sebenar-benarnya suci. Ini menunjukkan betapa perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Kepada anaknya, kepada cucunya. Memintakan agar mereka dilindungi oleh Allah dari perkara-perkara yang jelek, perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang dosa yang mendatangkan murka dari Allah. Pertanyaannya, pernahkah kita mempunyai perhatian kepada istri kita dan anak-anak kita dengan kita mendoakan mereka? Ya. Seperti yang saya katakan tadi, urusan kita sebagai suami dan sebagai bapak bukan hanya sekedar memberi makan, memberi fasilitas, kemudian kita dianggap sebagai suami yang baik, bapak yang baik. Tidak. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau sangat mementingkan urusan akhirat keluarganya. Ya. Tatkala itu di sana ada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya. Setelah mendengarkan hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di hadapannya, Ummu Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, alastu min ahlik?" Bukankah aku ini termasuk dari keluargamu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan Ummu Salamah ke dalam kain tersebut. Ya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah mulai dari saat ini kita banyak-banyak mendoakan istri kita dan anak-anak kita. Kalau itu istri, banyak mendoakan suami dan anak-anaknya agar mereka tetap di bawah hidayah dan bimbingan Allah Azza wa Jalla. Ya. Semoga mereka diluruskan jalannya oleh Allah, dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala urusan berada di tangan Allah, bukan di tangan kita. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di dalam bab ini apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibn Abbas, dan ini juga menjadi perhatian kita bahwa di dalam kita mendidik seorang anak bukan saja kita mendukungnya dengan fasilitas pendidikan, kita menyekolahkannya ke tempat yang baik, memilihkan guru yang baik, memilihkan lingkungan yang baik, bukan hanya itu. Tapi kita juga harus bantu dia dengan doa, semoga dia diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibn Abbas. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah dengan sanad yang hasan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika memeluk Ibn Abbas dan beliau menyatakan, Allahumma 'allimhul hikmah, ya Allah ajarilah dia ilmu al-hikmah, yaitu ilmu kitab wa sunnah. Dalam riwayat lain dari riwayat al-Imam Ahmad dengan lafz, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, ya Allah ajari dia tentang agamanya dan ajari dia tentang tafsirul Quran. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya seorang bapak yang pengasih, penyayang kepada anaknya, suatu saat dia memeluk anaknya dan mengatakan hal ini, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Semoga Allah Azza wa Jalla mencurahkan ilmu yang banyak kepadanya. Ilmu yang diberkati oleh Allah. Dan kita tahu bagaimana Abdullah bin Abbas, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah rujukan dalam hal fatwa. Imam dalam hal tafsir. Ya. Alim min ulama'il fiqh. Dan masyhur bagaimana Ibnu Abbas adalah seorang yang sangat dikedepankan dalam hal ilmu di kalangan as-sahabah setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik, pelayan beliau, seorang anak kecil yang melayani beliau alaihi salatu wasallam selama 10 tahun tanpa mengeluh, tanpa pernah membantah, tanpa pernah melakukan tindakan-tindakan yang membuat murka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak yang sangat melayani Nabi. Ya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengunjungi rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah ibu daripada Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk keluarga Ummu Sulaim. Kemudian dikatakan oleh Anas bin Malik bahwa Ummu Sulaim meminta satu keistimewaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan secara khusus Anas bin Malik. Ya. Maka beliau alaihi salatu wassalam mendoakan Anas bin Malik dengan semua kebaikan akhirat dan dunianya. Ya. Dan di antara doa beliau itu, beliau menyatakan Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu fi. Ya. Ya Allah, rezekikan kepada dia harta dan berilah dia anak dan berkatilah untuknya pada harta dan anaknya. Dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anaknya dan berkatilah dia. Sehingga disebutkan dalam riwayat itu Anas bin Malik adalah salah seorang dari kalangan Ansar yang kaya pada waktu peninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia salah seorang dari orang yang paling banyak anaknya, bahkan disebutkan sampai 100 lebih. Ya, keberkatan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang bapak yang memiliki anak banyak itu mestinya bangga. Bukan merasa kecil nyali, ciut. Ya, aduh anak saya banyak. Jangan begitu. Justru ini adalah kebanggaan. Karena di antara kemuliaan itu adalah dengan banyaknya jumlah. Di antara kemuliaan itu adalah dengan banyaknya kekuatan. Apalagi anak-anak tersebut bisa dididik dan diarahkan kepada agama yang baik. Menjadi anak-anak yang saleh. Menjadi kebanggaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti di hadapan semua para nabi. Ya. Makanya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam." Mada? Yaumul qiyamah. Ya. Nikahi oleh kalian wanita yang penyayang kepada suaminya yang subur melahirkan anak. Karena aku akan berbangga dengan jumlah kalian pada hari kiamat nanti. Apakah kita tidak mau menjadi kebanggaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak kita yang banyak? Makanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu wa walada. Ya Allah, banyakkan anaknya dan banyakkan hartanya dan anak. Nah. Anakul lihal, bahwa yang menjadi titik perhatian kita di sini dalam pembahasan yang kedua, di mana banyak riwayat yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan anak-anak kaum muslimin, menunjukkan kepada kita bahwa doa itu sangat penting. Ya. Jangan pernah kita lupa. Ya. Apapun yang kita hadapi, khususnya yang terkait dengan anak kita, jangan lupa sama Allah. Ya. Apalagi kalau kita mendapatkan bahwa anak kita adalah anak yang sedikit bandel. Anak yang sulit diatur misalnya. Mungkin karena keteledoran-keteledoran kita, kelemahan-kelemahan kita, kelengahan-kelengahan kita sebelumnya. Ya. Jangan kita hanya sekedar bisa berkeluh kesah saja. Ya. Hanya sekedar bisa menceritakan anak saya begini, anak saya begitu. Ya. Sehingga kamu berharap banyak kepada gurunya, tetapi kamu lupa kepada Allah. Ya. Hati anakmu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah Azza wa Jalla. Kenapa kamu tidak mengambil jalan yang tentu tidak akan merugikanmu, bahkan akan membawa kebaikan kepadamu dan kepada anakmu? Ya. Alangkah baiknya kalau engkau mengeluh kepada Allah. Ya. Engkau bersihkan jiwamu, engkau bersihkan jasadmu. Engkau hadapkan dirimu kepada Allah. Ya. Engkau tundukkan kepalamu kepada Allah. Engkau sujud. Engkau minta di dalam sujudmu agar engkau diberi anak yang saleh. Agar anakmu diberi hidayah oleh Allah, diluruskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mustahil atas Allah. Nah, maka jangan pernah kita pelit untuk mendoakan anak-anak kita, karena kebaikan mereka adalah kebaikan kita. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian perkara yang berikutnya yang perlu kita perhatikan di dalam kita mendidik anak kita, perkara yang ketiga, yaitu masih terkait dengan doa, jangan pernah kita sumpah serapah mengucapkan kata-kata jelek terhadap anak kita, yang bisa jadi itu adalah doa yang didengarkan oleh malaikat. Ya. Terkadang kita jengkel sama anak kita, kita katakan, ah mati sajalah kau. Ya, kalau orang sini kan begitu. Mampus saja kau. Ya. Jangan sampai nanti kita akan menyesal dengan ucapan kita. Tatkala ucapan kita ini ternyata menepati satu waktu di mana Allah mengabulkan doa. Atau kita mengatakan kepada anak kita, syaitan, dasar syaitan kau. Ya. Atau terkadang seorang bapak mengatakan, ya mal'un, dasar anak terlaknat kamu. Hati-hati, kata-kata yang seperti ini, kalau seandainya menepati waktu di mana Allah Azza wa Jalla mengkabulkan doa, doa ini akan terjadi pada anakmu. Ya. Engkau jangan salahkan anakmu kalau perilakunya tambah parah, dia seperti syaitan. Ya. Seperti bajingan, seperti keparat. Ya. Karena engkau yang mendoakan dia seperti itu. Makanya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir yang panjang, dikisahkan anna rajulan qala li ba'irih, ada seseorang yang mengatakan kepada untanya, syak la'ana Allah, dia mendoakan kejelekan, mendoakan laknat kepada untanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hadzal la'in ba'irah, siapa yang telah melaknat untanya ini? Qala ana ya Rasulullah, dia menjawab, aku wahai Rasulullah. Qala inzil, inzil anhu fala tadhhabna bimal'un, turunlah engkau dari untamu itu, jangan engkau sertakan kami dengan sesuatu yang telah dilaknat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum, la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Ya. Hadis dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, la tad'u 'ala anfusikum. Jangan pernah kalian mendoakan kejelekan atas diri-diri kalian sendiri. Terkadang kita jengkel sama diri kita sendiri, kita mengatakan, ah dasar bodoh, goblok. Ya. Kita kesal sama diri kita sendiri, kita doakan kejelekan. Ya kamu tambah bodoh, tambah goblok. Lah kamu yang minta kan? Kalau terjadi sesuatu yang membuatmu kesal, yang kau menyesal atasnya, jangan katakan-katakan. Jangan engkau katakan ucapan yang jelek. Ucapan yang mendoakan keburukan atas dirimu sendiri. Hendaknya engkau mengatakan sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Azza wa Jalla. Misalnya engkau mengatakan qaddarallahu wa masya'a fa'al. Engkau bangkitkan kebaikan untuk dirimu. Engkau harapkan kebaikan untuk dirimu. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla semoga engkau dibantu dan ditolong oleh Allah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'u 'ala anfusikum. Jangan kalian mendoakan kejelekan atas diri kalian sendiri. Wa la tad'u 'ala auladikum. Jangan kalian mendoakan kejelekan atas anak-anak kalian. Itu tadi. Ya. Semarah apapun kita, sejengkel apapun kita, semurka apapun kita, ya. Dan sejahat apapun anak kita. Ya. Mungkin dia seorang brengsek, bajingan, peparat. Ya. Jangan kita mendoakan kejelekan kepadanya. Ya. Kita panggil dia syaitan, iblis, ya. Atau dengan binatang kita panggil anjing, sapi, atau apalah. Jangan. Jangan doakan kejelekan atasnya. Khawatir doamu itu terjadi atas dirinya sehingga dia tidak lebih baik. Tapi ucapkan ucapan yang baik, ucapan yang mendatangkan ridha Allah, ucapan yang memberi motivasi baik kepadanya, ucapan yang mengandung harapan kebaikan kepadanya. Misalnya apa? Misalnya kita mengatakan Allah yahdik. Apa artinya Allah yahdik? Semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Kan indah. Atau Allah yuslihuk. Semoga Allah memperbaikimu. Ya. Subhanallah. Marahnya kita adalah kebaikan, bukan keburukan untuknya. Sehingga dia diharapkan semakin baik, diberi hidayah oleh Allah, bukan tambah semakin buruk dan semakin jelek. Ya. Kemudian kata Nabi, wala tad'u ala amwalikum. Jangan kalian mendoakan kejelekan atas harta-harta kalian. Harta juga gitu. Walaupun kita kesal kepada harta itu, apakah itu harta yang bentuknya benda mati atau benda hidup seperti hewan, jangan kita doakan kejelekan atasnya. Ya. Mintalah kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara yang dituntunkan kepada seorang yang memiliki harta baru, untuk dia memintakan keberkatan kepada Allah pada hartanya, supaya hartanya itu diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, la tuwasitu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Jangan sampai kalian menepati suatu waktu dari Allah Azza wa Jalla di mana pada waktu itu apabila Allah diminta dengan sebuah permintaan, dia akan mengabulkan permintaannya. Ya. Nah, nanti kita terkena kualatnya. Maka jangan sampai kita mendoakan kejelekan atas anak-anak kita. Ya mungkin kita melakukannya bukan dalam bentuk kita sholat kemudian di dalam sholat atau setelah sholat kita sengaja meminta kepada Allah untuk dia diberi kejelekan. Mungkin bukan itu bentuknya. Tapi bisa jadi seperti apa yang saya sebutkan tadi. Ya, karena kita marah, karena kita murka, kita mengatakan sesuatu yang jelek tentang anak kita, kemudian dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, hati-hati yang demikian. Kemudian perkara yang berikutnya, perkara yang keempat, yaitu apabila kita mengharapkan, baik bapak ataupun ibu mengharapkan bahwa anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Ibda binafsika anta. Mulai dari dirimu sendiri. karena kebaikanmu, kesolehanmu itu sangat berpengaruh kepada kebaikan dan kesolehan anak. Kita selalu berpesan pada anak kita, wahai anakku fulan, rajin-rajin ya, ya kalau di sekolah belajarnya, jangan nakal sama guru ya, yang pinter ya. Tapi bapaknya gak pernah belajar, bapaknya gak pernah ngaji, bapaknya tidak pernah perhatian kepada agamanya. Ini bisa dikatakan sebagai mimpi. Artinya mimpi apa? Dia tidak berbuat dan mengharapkan hasil. Tidak cukup hanya sekedar memberinya ke tempat pendidikan. Ibda binafsika anta ya akhi. Mulai dari dirimu sendiri, mulai dari diri istrimu. Tunjukkan kepada anakmu bahwa engkau tidak hanya bisa ngomong saja. Jadi engkau mendorongnya baik secara ucapan dan juga perbuatan. Ya. Sehingga dia semangat melihat orang tuanya. Ternyata orang tua yang baik, rajin ibadahnya, rajin belajarnya, rajin ngajinya. Dia juga akan demikian. Ya. Makanya di dalam kaidah yang ma'ruf disebutkan al-jazaa' min jinsil amal. Balasan seseorang itu tergantung dengan amalnya. Artinya, kalau orang tuanya saleh, sangat diharapkan bahwa nanti balasannya adalah anak yang saleh. Demikian pula dengan sebaliknya, itu akan sangat berpengaruh. Nah, kebaikan kesalehan orang tua ini sangat berpengaruh kepada pendidikan anak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana amalan yang buruk, sikap yang buruk, keagamaan yang buruk juga berpengaruh kepada pendidikan anak. Nah, pengaruh kebaikan dan keburukan orang tua kepada pendidikan anak ini bisa dilihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama yaitu apa yang telah kita sebutkan, al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan seseorang sesuai dengan amalnya. Kalau orang tua itu baik, maka sangat diharapkan bahwa anaknya adalah baik. Kalau orang tua itu buruk, sangat diharapkan anaknya, ya bukan sangat diharapkan, sangat dikhawatirkan bahwa anaknya juga akan buruk. Itu hal yang setimbang. Ya. Walaupun ada yang keluar dari hukum keumuman ini. Bapaknya buruk, anaknya masya Allah saleh. Atau sebaliknya, ya, anaknya jahat luar biasa, tapi bapaknya seorang yang soleh. Tapi ini keluar dari keumuman. Ya. Ada pengecualian-pengecualian. Tapi pada hukum asalnya, al-jazaa' min jinsil amal. Balasan seseorang sesuai dengan amalnya. Nah, kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kesolehan orang tua itu terkadang dibalas oleh Allah Azza wa Jal dalam bentuk penjagaan kepada agama anaknya. Artinya, anak itu hatinya dicenderungkan oleh Allah kepada kebaikan karena amal soleh daripada orang tuanya. Ini termasuk keberkatan amal. Siapa yang menyangka? Karena kita rajin ibadah sama Allah, rajin sholat, ya, rajin baca Quran, rajin ta'lim, ya, rajin berinfak, bersedekah, ringan tangan untuk membantu orang lain. Tidak taunya Allah Azza wa Jalla dengan sebab-sebab yang seperti ini Allah jadikan anak-anak kita yang baik. Anak-anak kita itu anak-anak yang sholat. Anak-anak yang gampang diatur, gampang diarahkan, patuh sama orang tuanya, gampang diajari. Ya. Kemudian kalau dia belajar diberi kecerdasan oleh Allah. Ternyata itu adalah hasil yang diberikan oleh Allah karena amalan-amalan soleh yang kita perbuat. Ya. Ini sisi yang kedua, di mana Allah memberikan keberkatan amal. Sebagaimana sebaliknya, tatkala orang tua tidak perhatian kepada agamanya, Allah beri balasannya dilihat pada anaknya. Ya. Akibat daripada kejelekan orang tuanya. Orang tuanya malas ibadah. Orang tuanya malas untuk mendekatkan diri kepada Allah, jarang baca Quran, ya. Salat pun tak tempatnya misalnya, jarang zikir, tidak mau sedekah, ya. Atau orang tuanya jarang ngaji, sehingga jauh dari bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jal, bisa jadi Allah memberikan balasan itu di dunia pada diri anaknya. Ya. Anaknya menjadi anak yang tidak patuh, anaknya menjadi anak yang pembangkang, anaknya sulit untuk menerima agama, anaknya sulit untuk mempelajari agama, bisa jadi. Atau dalam bentuk lain, anaknya diberi cobaan oleh Allah dengan sakit. Ya. Nah, ini semua adalah akibat dari perbuatan orang tua. Atau bisa dalam bentuk apa? Allah jadikan problem antara anak dengan orang tua itu sendiri. Sehingga terjadi percekcokan antara anak dengan orang tua. Karena dosa orang tua. Mungkin dosanya tidak secara langsung kepada anak. Dosa yang lain. Tapi Allah beri balasannya ini. Ya. Sebagaimana tadi amal kebaikan. Allah beri balasan yang baik. Keberkatan daripada amalnya itu. Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kebaikan orang tua tersebut sangat berpengaruh kepada anak. Ya. Maka di antara kebaikan dan kesolehan yang kita harapkan pada anak kita, kita mulai dan kita upayakan dari diri kita sendiri. Ya. Menjadilah kita ini sebagai orang tua yang soleh, yang taat beragama, yang rajin mempelajari agama, yang rajin mendekatkan diri kepada Allah, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin untuk zikir kepada Allah. Ya. Al-Muhim, apabila kita menunjukkan kebaikan kita di hadapan Allah Azza wa Jal, kita berharap semoga Allah Azza wa Jal memberikan keberkatannya kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang baik. Perhatikan kepada firman Allah Azza wa Jal sebagaimana di dalam surah Al-Kahf ayat yang ke-82, Allah menyatakan tentang kisah bagaimana Nabi Khadir alaihi salam yang membangun atau meruntuhkan, nah, Nabi Khadir alaihissalam yang meruntuhkan sebuah tembok, sebuah dinding, yang ditanyakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, kenapa engkau merobohkan dinding itu? Padahal tatkala Nabi Musa alaihissalam berjalan dengan Nabi Khadir alaihissalam, dia dilarang untuk bertanya apa-apa mengenai apa yang diperbuat oleh Nabi Khadir. Tapi Nabi Musa tidak sabar. Maka mengenai dinding yang dirobohkan oleh Nabi Khadir alaihissalam, beliau menyatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha wa fa'arada rabbuka ayyablugha ashaddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ya. Dikatakan oleh Nabi Khadir alaihissalam, wa ammal jidar, adapun tembok yang aku rubuhkan, fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah, dinding atau tembok itu adalah milik dua anak yatim yang ada di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah tembok atau dinding itu ada simpanan harta milik keduanya. Wa kana abuhuma salihan, dan dahulu bapak keduanya adalah seorang yang saleh. Fa arada rabbuka, maka Rabbmu menginginkan, ayyabluga ashuddahuma, bahwa keduanya sampai pada waktu yang buluh, di mana keduanya sudah bisa mengatur harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, wa yastakhrija kanzahuma, dan keduanya dapat mengeluarkan simpanan harta yang ada di bawahnya, rahmatan min rabbik, sebagai kasih sayang daripada Rabbmu. Syahid di sini, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menjaga simpanan harta yang berada di bawah tembok itu. Ya. Untuk kedua anak yatim tersebut dengan alasan apa? Wa kana abuhuma salihan. Karena bapak keduanya adalah orang yang saleh. Ya, dari sini para ulama mengatakan, menunjukkan bahwa bapak yang saleh itu akan memberikan keberkatan kepada anaknya, baik dalam urusan dunianya ataupun akhiratnya. Dalam urusan dunianya ini, Allah menjaga simpanan harta yang ditinggalkan oleh orang tua tersebut. Tatkala dia meninggal, Allah jaga, Allah lindungi. Tatkala bapak itu adalah seorang yang soleh. Ya. Maka datanglah Nabi Khidir AS meruntuhkan tembok itu supaya apa? Supaya kedua anak yatim itu tahu bahwa di bawahnya ada simpanan harta untuk keduanya. Ya. Makanya jangan khawatir. Selama orang tua itu saleh, sangat diharapkan di mana Allah Azza wa Jal akan menjaga urusan dunia. Ya. Bukan saja yang kita tinggalkan untuk keturunan kita adalah harta benda. Harta benda itu gampang dicari. Atau katakanlah di mana rezeki telah dibagi-bagi oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Anak kita sudah punya jatah rezekinya seberapa. Sebagaimana kita juga sudah punya jatah rezeki kita seberapa. Ya. Tetapi penjagaan dari Allah Azza wa Jal, ini sesuatu yang tidak mudah untuk didapatkan. Dan salah satu caranya adalah dengan kita menjaga kesolehan kita. Ya. Kalau kita menjaga kesolehan kita kepada Allah Azza wa Jal, anak-anak kita akan dijaga urusan dunianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan anak keturunan seorang yang saleh. Nah, barakallahu fikum. Adapun dalam urusan akhiratnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Apabila seorang bapak itu saleh, di akhirat nanti tatkala anak itu walaupun dia tidak memiliki kesolehan selevel dan setingkat dengan bapaknya, tetapi Allah Azza wa Jal akan mengangkat anak itu ke derajat bapaknya karena kesolehan bapaknya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya, sebagaimana di dalam surah At-Tur ayat yang ke-21, Allah menyatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman dan mereka diikuti oleh keturunan mereka di dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan susulkan anak-anak keturunan mereka kepada mereka, wama alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi amal mereka sedikit pun, kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang itu akan terikat dengan apa yang telah diupayakannya. Nah, sehingga di akhirat nanti, walaupun anak kita tidak mencapai tingkat kesolehan seperti orang tuanya, tetapi karena orang tuanya adalah orang tua yang saleh, Allah angkat anak itu ke derajat orang tuanya. Ya, karena kesolehan orang tua tersebut. Allah menyatakan, Al-haqna bihim zurriyatahum, kami susulkan kepada mereka anak-anak keturunan mereka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, hendaknya yang kita khawatirkan adalah di mana kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan terbengkalai agamanya. Ya, dalam keadaan mereka lemah agamanya. Ya, dan kelemahan agama mereka bisa jadi adalah dampak daripada kelemahan kita. Daripada kekurangan kita di dalam beragama kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan semata-mata dari anak tersebut. Kalau anak kita kurang baik, kurang soleh, kurang beragama, jangan kita selalu menyalahkan anak kita. Lihat diri kita. sudah apakah yang sudah kita perbuat untuk agama kita? Karena untuk mendapatkan anak yang kuat agamanya, yang baik agamanya, itu harus dimulai daripada orang tuanya. Allah menyatakan di dalam surah An-Nisa ayat yang 9, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Kata Allah, hendaklah merasa khawatir orang-orang yang mereka meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir atas keturunan-keturunan mereka itu. Kemudian kata Allah, "Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mereka berucap dengan ucapan yang benar. Ayat ini berbicara mengenai urusan anak yatim. Ya. Di mana Allah Azza wa Jalla meminta kepada kita untuk kita jujur kalau kita mengurusi anak yatim. Jujur mengenai hartanya yang kita urus. Ya, jangan sampai kita memakan hartanya tanpa hak. Jangan sampai kita menyembunyikan hartanya tatkala mereka sudah layak untuk diserahkan kepada mereka hartanya. Ya. Karena kita takut miskin, terkadang sebagian orang menyembunyikan sebagian harta anak yatim yang diurusnya tatkala anak itu sudah berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Allah katakan, "Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mereka ucapkan ucapan yang benar dalam urusan anak yatim ini. Kenapa? Karena dampaknya kepada anak keturunannya sendiri. Kalau dia tidak berbuat jujur, tidak bertakwa kepada Allah dalam urusan anak yatim, maka dia akan tinggalkan anak keturunan yang lemah yang dikhawatirkan atas mereka. Maka dari sini menunjukkan bahwa kebaikan kesolehan orang tua berpengaruh kepada anaknya, kepada keturunannya. Ya. Intinya ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ibda bi nafsika anta. Ya, engkau mulai. Ya, perhatikan agamamu, perbaiki agamamu, jaga ibadahmu. Ya. Insyaallah nanti anak-anakmu akan mengikuti kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di antara perkara yang harus kita perhatikan, ya, yaitu menjaga sumber rezeki kita. Menjaga sumber rezeki kita. Bagaimana tidak? Ya. Sebab sumber rezeki kita itu yang akan kita beri nafkahkan kepada istri dan anak kita. Kita mengharapkan kebaikan untuk istri kita, untuk anak kita, sementara sumber rezeki kita dari sesuatu yang haram. Sementara sumber rezeki kita dari sesuatu yang syubhat, yang bercampur antara halal dengan haram. Ya, jangan semata-mata menyalahkan istri ataupun anak kita kalau mereka membangkang, kalau mereka tidak taat, tidak patuh, ya, agamanya tidak baik. Ternyata kita yang menyuapkan setiap harinya ke mulut mereka sesuatu yang haram. Nah, barakallahu fikum. Dan bagaimana pula kita akan mengharapkan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, sementara kita punya pemasukan yang haram. Doa kita tidak akan didengar oleh Allah untuk kebaikan istri dan anak-anak kita ataupun untuk kebaikan diri kita sendiri. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya menyebutkan tentang seseorang yang yutibus safar, ya, berjalan jauh, asy'asa akhbar, dalam keadaan kusut masai dan berdebu, yamuddu yadaihi ila sama', kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Yaqulu ya Rabbi ya Rabbi. Dia mengatakan wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ya. Sementara kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa mat'amuhu haram. makannya haram. Wa masyrabuhu haram. Minumnya juga sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia diberi asupan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana akan bisa dikabulkan doanya? Apakah kita tidak takut? Tidak khawatir? Kalau doa kita sudah tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, kepada siapa kita akan mengharapkan kebaikan? Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, karena segala urusan kita berada di tangan Allah. Sementara doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, karena sumber kita dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Padahal orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah orang yang punya asbab istijabati doa. Orang yang punya sebab-sebab doanya dikabulkan oleh Allah. Yaitu pertama yutilus safar. Dia melakukan perjalanan jauh. Perjalanan yang panjang. Ini adalah salah satu sebab dikabulkan doa. Doa orang yang safar itu didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa al-musafirin. Sehingga orang yang safar diharapkan dia banyak-banyak doa minta sama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua dinyatakan di dalam hadis ini yaitu asy'atsa akhbar, dalam keadaan kusut masai dan berdebu. Diterangkan oleh para ulama kita bahwa di antara sebab istijabah doa adalah seorang meminta kepada Allah dalam keadaan bersahaja. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar meminta kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sangat bersahaja penampilannya. Ya. Dan beliau menyebutkan betapa ada seorang hamba yang kusut masai, berdebu, tidak diperhatikan oleh manusia. Tapi kata beliau, lau aqsama 'alallah la abarra. Jikalau seandainya orang ini sumpah atas nama Allah, Allah akan membenarkan sumpahnya. Maka dari riwayat-riwayat ini dikatakan oleh para ulama, salah satu sebab dikabulkannya doa di mana kita minta kepada Allah dengan menampakkan diri bersahaja sebagai orang yang butuh kepada Allah. Nah, orang ini punya itu, asy'ats akhbar, dalam keadaan kusut masai dan berdebu karena perjalanan yang jauh. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam hadis ini, yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Mengangkat kedua tangan ke langit itu adalah salah satu sebab dikabulkan doa. Ya, disebutkan dalam hadis yang hasan, innallaha hayyun karim. Allah itu adalah zat yang maha pemalu dan pemurah. Yastahi ayyarfa'a 'abduhu yadayhi ila as-sama' fayarudduhuma sifra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu malu jikalau ada hambanya yang mengangkat kedua tangannya ke atas langit, ya, ke arah langit, kemudian Allah kembalikan kedua tangan itu dalam keadaan kosong, tidak dikabulkan doa. Nah, orang ini punya sebab dikabulkan doa yang ketiga, yaitu mengangkat kedua tangannya ke langit. Kemudian sebab yang berikutnya, yaqulu ya rabbi ya rab, dia memanggil kebesaran Allah, menyebut kebesaran Allah. Ini adalah sebab dikabulkan doa. Yang memanggil wahai penguasa alam semesta, itu artinya ya Rabbi, wahai penguasa alam semesta, pencipta alam semesta, ya, pemilik alam semesta. Ya. Ini min asbab istijabati doa. Di mana kita memanggil Allah dengan kebesarannya, dengan namanya yang baik dan sifatnya yang tinggi. Ini ada pada orang tersebut. Sudah berapa? 4. Ya. Yang kelima, orang ini punya sebab dikabulkan doa dalam bentuk al-ilha. Apa itu al-ilha? Mendesak di dalam meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya dia mengulang-ulang doanya. Dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ya. Ini salah satu sebab dikabulkan doa. Kalau meminta itu tidak cukup sekali. Minta berulang-ulang kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, orang ini punya yang demikian. Ya. Dia punya 5 sebab dikabulkan doa. Tapi dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mat'amuhu haram." makanannya dari yang haram. Imma makanan yang dimakannya adalah haram atau sumbernya yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Bisa jadi minumannya itu adalah minuman yang haram atau sumbernya yang haram. Dia dapatkan dari hasil yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Imma dia memakai pakaian yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, atau penghasilan untuk dia membeli pakaian itu dari sesuatu yang haram. Wa hudiya bil haram, dia diberi asupan dengan sesuatu yang haram. Sebab-sebab dikabulkan doa tadi tidak berlaku. Kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana akan dikabulkan doanya kalau dia seperti itu. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perhatikan ini supaya kita mendapatkan pasangan yang baik, ya, anak keturunan yang baik. Hendaknya kita barakallahu fikum menjaga dari mana kita mendapatkan rezeki kita dan apa yang kita berikan untuk anak dan keluarga kita. Nah, sekarang ini ada yang mengatakan, lah yang haram aja sulit, Ustaz. Bagaimana dengan yang halal? Ya sih. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan memberatkan suatu diri kecuali dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di dalam syariat kita ini tidak ada sesuatu yang tidak engkau mampu. Ya, tatkala Allah memerintahkan kita untuk makan dan minum dari yang halal, pasti ada yang halal di muka bumi ini. Kalau tidak, kenapa diperintahkan oleh Allah? Ya. Allah tidak akan mensyariatkan sesuatu yang tidak dimampu oleh manusia. Jazakumullahu khair. Jadi ini perkara yang kita perlu perhatikan di dalam kita mendidik keluarga dan anak-anak kita. Barakallahu fiik. Nah.